Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi din, azani wa a'azzakumullah. Terakhir kemarin kita bahas dua ayat. Wa idh qulna dkhulu hadhihi al-qaryah. Di ayat yang ke-58 dan 59. Dan ingatlah ketika kami menyatakan udkhulu hadhihi al-qaryah, masuklah ke qaryah, ke kampung itu atau negeri itu. Faqulu minha, dan makanlah darinya. Haitsu syi'tum, sehendak kalian. Raghadan, tanpa ada batasan, silakan sepuasnya. Wadkhulul baba sujada, dan masuklah pintunya dengan cara merunduk, dengan cara menundukkan badan. Waqulu khittatun naghfir lakum khotayakum, dan ucapkan hittotun, pengampunan. Naghfir lakum khotoyakum, kami ampuni untuk kalian kesalahan-kesalahan kalian. Wasanazidul muhsinin, dan kami akan menambahi bagi orang-orang berbuat kebaikan. Dari ayat ini, ketika Allah menyebutkan wa idh qulna, dan ingatlah ketika kami menyatakan, apa yang bisa diambil faedah dari lafaz ini? Wa idh qulna, apa Irza? Wa idh qulna, dan ingatlah tatkala kami mengatakan, kami menyatakan. Rahman, isbat apa ru'yah qaulillah, isbatul kalam billah, menetapkan sifat kalam, berbicara untuk Allah. Allah memiliki sifat berbicara. Fa idh qulna, ingatlah ketika kami menyatakan, menetapkan sifat berbicara untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allah memiliki sifat berbicara bi sautin, dengan suara. Karena bisa didengar. Naam. Yang tidak sama dengan makhluknya. Baik. Wa idh qulna udkhulu hadhihi al-qaryah, masuklah negeri itu. Mana sudah sebutkan ini. Baik, Baitul Maqdis. Fakulu minha haitsu syi'tum, dan makanlah darinya sekehendak kalian. Ini bisa diambil faedah, diperbolehkan bagi Bani Israel jawazu akli Bani Israel min hadhil qaryah, bolehnya makan bagi Bani Israel dari negeri itu. Di negeri yang dimasuki. Naam. Fakulu mimbabil ibahah. Dipersilakan, boleh, silakan. Ya. Taib. Sebagaimana sudah kita kenal, termasuk khususiyah umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihalalkan ghanimah, rampasan perang. Ini khususiyah bagi umat ini, tidak berlaku bagi umat-umat selain umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bani Israel, mereka tidak boleh memakan ghanimah, harta rampasan perang. Dan terus di dalam ayat ini kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faqulu minna, silakan makan. Bukankah ini menunjukkan bolehnya mereka menikmati dan makan ghanimah? Disebutkan oleh para ulama, ghanimah bagi kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taib, itu litamlik, untuk dikuasai dan dimiliki, ya, dikuasai, dimiliki. Tapi untuk Bani Israel ini lil ibahah, silakan makan, bukan untuk dimiliki, bukan untuk dikuasai, silakan memakannya, ya, dari apa-apa yang ada di dalamnya. Taib. Adapun penghalalan ghanimah itu terkhusus bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Allah sebutkan wadkhulul baba sujjada wa qulu khittatun. Masuklah lewat pintu itu dalam keadaan merunduk, sujud, dan ucapkan khiffah, meminta ampunan kepada Allah dari dosa-dosanya. Ini menunjukkan wajib bagi orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah. Yajibu ala man nasarahullah. Yajibu ala man nasarahullah, wajib bagi orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah, yang bisa menguasai sebuah negara, ayat khuluha ala wajhil khudu', ayat khuluha atau ayat khulaha, untuk masuk ke negeri tersebut dengan khudu', ya, dengan tunduk, baik itu jawarihnya maupun lisannya. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bisa menguasai kota Mekah dalam Fathul Mekah, disebutkan dalam riwayat beliau masuk taq ta'aras dengan menundukkan kepala beliau, bukan dengan mendongakkan kepala gagah, ya, tapi beliau menundukkan kepalanya. Naam. Ini semua kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, ini semua pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan Bani Israel, masuklah ke negeri itu dalam keadaan merunduk, ya, bukan dalam keadaan sombong, merunduk. Naam, jawarihnya dan juga merunduk qaulnya, ucapannya. Naam, hittah, ucapkan hittah, ya, kami memohon ampunan dari dosa-dosa kami. Kemudian dari ayat ini juga di ayat yang selanjutnya itu wa badalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum, orang-orang yang zalim itu mengganti ucapan selain yang diperintahkan. Ini menunjukkan tentang kesombongan Bani Israel dan penantangannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kesombongan Bani Israel dan penentangan kepada Allah dan Rasulnya. Kibar Bani Israel wa mudadatuhum lillahi wa rusulih. Kesombongan Bani Israel dan penentangan mereka kepada Allah dan Rasulnya ketika mereka masuk Naam dengan, saya kemarin disebutkan riwayatnya, dengan membelakangi dan mengganti ucapan dengan khintah gandum, menentang Allah dan Rasulnya. Mereka merangkak dengan pantat-pantat mereka, istighbaran wa istihzaan, sombong dan mengejek. Ucapan mereka, fabaddalal ladina zalamu, nam ketika mereka menyebutkan hintah atau hintah, ini menunjukkan tahrimu tahrif, haramnya tahrif. Tahrif itu menyimpangkan makna, menyimpangkan makna baik itu lafaz maupun makna. Di sini menyimpangkan lafadznya, khintah menjadi khintah, ya, ditambah nun, zaib, yang artinya berbeda. Ya. Nah, seperti istiwa ditafsirkan atau ditakwilkan dengan istaula, ini takhrif fil lafadz, ya, lafadznya diganti. Nah, ini haram, zaib. وبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم وأنزل الذين ظلموا رجزا. طيب. Kemudian nafir, kita balik ke ayat berikut, ke ayat yang sebelumnya, nafir lakum khotoyakum, kami ampuni untuk kalian kesalahan-kesalahan kalian. Ini menunjukkan jihad dengan khudu lillah. Ketika kita berjihad dengan tunduk kepada Allah dan meminta ampunan kepada Allah, sababun lil maghfirah, itu sebab mendapatkan ampunan. Jihad yang disertai dengan khudu tunduk kepada Allah, ini diambil dari udkhulul bab sujada, masuklah pintu itu dengan cara merunduk, khudu kepada Allah dan istighfar, waqulu ucapkanlah hintah. Ya, yang disebutkan hintah itu maknanya ampuni kami. Ketika pasukan itu berjihad dengan tunduk kepada Allah dan meminta ampunan kepada Allah, maka itu menjadi sebab mendapatkan ampunan Allah. Naghfir lakum khotoyakum, kami akan ampuni kalian kesalahan-kesalahan kalian. Ketika kalian tunduk kepada Allah, ketika kalian meminta ampunan kepada Allah, dua sebab yang mendatangkan ampunan Allah, yakni ketika khudu kepada Allah dan istighfar, akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan juga akan mendatangkan tambahan. Ya. Akan mendatangkan tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sanazidul muhsinin. Ya. Ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala dari keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Orang-orang yang berjihad dengan khudu, tidak menyombongkan dirinya, dan senantiasa minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, akan menghasilkan maghfirah, ampunan Allah, dan akan ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Dua sebab, khudu' lillah wal istighfar, ya. Tunduk kepada Allah dan istighfar. Baik. Kemudian wasanazidul muhsinin, ini bisa kita ambil faedah, annal ihsan sababun liziyadah, bahwasanya perbuatan baik itu menjadi sebab mendapatkan tambahan dari Allah, apapun tambahannya. Seseorang yang berbuat kebaikan akan mendapatkan tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya ketika dia berbuat baik kepada hamba-hamba Allah, Allah akan berbuat baik kepadanya. Baik. Kemudian juga dari ayat ini, wabadalladzina zalamu qaulan ghairal ladzi qila lahum fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan fa anzalna, maka kami turunkan kepada orang-orang berbuat keboliman rijzan, azab. Ini menunjukkan azab bagi orang-orang yang zalim. Azab, uqubah, hukuman bagi orang-orang yang zalim. Naam. Baik. Bima kanu yafsukun, disebabkan dengan apa-apa yang mereka itu berbuat kefasikan. Fasik kemarin kita telah sebutkan khurud an taatillah, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa diambil faedah annal fusuqa sababun linnuzulil adzab. Bahwasanya kefasikan itu sebab turunnya azab. Naam. Ni khan fi dina anzani wa azakumullah. Baik. Sekarang kita masuk di ayat berikutnya, di ayat yang ke-60. Tafadhol, mari. Qala Asyuti rahimahullah wa udhkur, dan ingatlah, idh tasqa Musa ay talab suqya, ketika Musa alaihi salam meminta air atau meminta hujan, meminta air, talab suqya, ini juga pernah dijalankan Rasulullah istisqa, Rasulullah berdoa, Rasulullah sholat untuk meminta turunnya hujan. Sama dengan Nabi Musa alaihissalam ketika meminta air li qaumihi, untuk kaumnya. Naam. Waqad adisu fitih, ketika mereka kehausan, fitih di padang Sahara. Fakulna, lalu kami, kata Allah, menyatakan idrib bi asokal hajar, pukullah dengan tongkatmu al hajar, batu itu, Asyuti rahimahullah beliau menafsirkan di sini al-hajar, batu yang diperintahkan oleh Allah untuk dipukul oleh Nabi Musa alaihissalam, wa walladhi farra bithawbi, itu adalah batu yang melarikan pakaiannya Musa alaihissalam. Ketika timbul pembicaraan di kalangan Bani Israel yang menyatakan Nabi Musa itu memiliki aib di tubuhnya, ya, maka ketika Nabi Musa sedang mandi, pakaiannya diletakkan di batu, ya, tiba-tiba batu itu lari bersama pakaiannya, sehingga Nabi Musa pun mengejar batu itu, saub, saub, ya, pakaianku, pakaianku. Ketika posisi batu itu lari dan ada pakaian Nabi Musa di situ, otomatis beliau dalam keadaan telanjang lari untuk mengejar batu. Di situ orang-orang Bani Israil melihatnya, melihat kondisi tubuhnya Nabi Musa, ternyata tidak ada apa-apanya, tidak ada aib di tubuh beliau sebagaimana diceritakan orang-orang Bani Israil yang dituduhkan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwasanya di tubuhnya ada aibnya. Itu diantara mukjizat. Nah, batu itu bisa lari untuk membuktikan Nabi Musa tidak ada aib di dalam tubuhnya. Dan batu yang diperintahkan untuk dipukul ini al-hajar, ini adalah batu itu menurut Asyuyuti rahimahullah. Tapi ikhwani bidina azani wa a'azakumullah, di sini ikhtilaf para ulama dan tidak ada dalil tentang memang batu al-hajar yang dimaksudkan di sini adalah batu itu, ya, yang disebut dalam kisah itu. Khafifun, batu itu ringan, murabba, apa, kotak, murabba, persegi empat. Karosi rajul, seperti besarnya seperti kepala kepala manusia. Rukhamun, rukham itu disebutkan apa, batu marmer. Au kazan atau kazan, wallahu alam, ini batu atau al-hajar disebutkan dalam ta'liqnya sini al-hajaru al-layyin, batu yang lembut. Ini penafsiran Asyuyuti rahimahullah bahwasanya batu na'am fadharabahu, kemudian dipukul oleh Nabi Musa alaihi salam batu tersebut, ini pendapat beliau rahimahullah. Baik, kemudian di antara pendapat yang lainnya, al-hajar di sini naam, ini tidak ditentukan itu batu yang mana, ya, batu yang mana yang dipukul itu, tapi terserah, yang penting ada batu di situ, ya. Tidak harus batu yang tadi disebutkan oleh Asyuyuti itu batu yang melarikan pakaiannya, tidak harus itu. Sehingga dibicarakan para ulama alif lam di sini, alif lam apa ini, ya, alif lam adzihn yang telah disebutkan sebelumnya, atau alif lam lil jinsi yang menunjukkan yang penting itu batu, selama benda ini disebut batu ya itu pukullah, ya, enggak ditentukan batu yang mana yang harus dipukul, yang penting pukullah batu, tidak ditentukan. Baik, dan ini diantara yang disebutkan para ulama. Adapun yang menyebutkan Rasulullah itu rahimahullah, kisah-kisahnya dalam Israiliyah. Nah, wakul nadrib bi asoka, pukullah batu itu menggunakan tongkatmu. Dan tongkatnya Nabi Musa alaihissalam ini termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tongkat beliau yang pernah beliau lemparkan dan dia menjadi ular, berjalan, tongkat itu menjadi ular, kemudian diambil kembali oleh Nabi Musa alaihi salam dan kembali menjadi tongkat hayatun tas'a, ya, dilempar kemudian menjadi ular yang berjalan. Nah, tongkat itu pula yang dipakai Naam untuk memukul lautan sehingga terbelah, yang sudah kita lewati kemarin. Nah, kenikmatan yang Allah berikan kepada Bani Israel, ya. Tongkat itu pula yang kemudian pernah dilemparkan di hadapan tukang-tukang sihir yang mereka memiliki banyak ular. Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya dan memakan Naam taib apa yang dimiliki oleh tukang-tukang sihir, ya. Dan kejadian-kejadian Nabi Musa dengan tongkatnya taib, dengan tongkat yang ini yang disebutkan fi ashaka, ya, dengan tongkatmu fa dharabau, kemudian dipukul oleh Nabi Musa alaihissalam batu itu fanfajarat insaqat wasalat, batu itu pun terbelah insaqat wasal dan mengalir minhu dari batu itu isnata asrata aina, 12 mata air bi adadil asbat, sejumlah kabilah Bani Israel, ya. Sejumlah suku atau kabilah Bani Israel, sehingga mereka tidak saling rebutan satu sama lain. Qad alima kull unasim, dan setiap manusia itu telah mengetahui sabtun minhum masrabahum maudu' surbihim, tempat dia yang mana yang diambil, ya, pancaran air itu yang mana untuk dia, sehingga tidak saling rebutan, ada jatah tempat masing-masingnya. Fala yusriku fi ghairuhum, tidak diambil orang yang lainnya, ya. Ini Allah jadikan memancar air itu, batu itu mengeluarkan air taib sejumlah kabilah, ya, yang ada di situ, ya. Sehingga tidak saling serang satu dengan yang lainnya, tidak saling rebutan satu dengan yang lainnya, sejumlah kabilah yang ada di situ, dan mereka sudah mengetahui inilah tempat mereka masing-masingnya. Wa qulna lahum, dan kami menyatakan kepada mereka qulu wasrabu bir rizqillah, makan dan minumlah kalian di rezeki Allah, wala ta'thau, janganlah kalian membuat kerusakan fil ardi, ya, di atas bumi ini, mufsidin hal muakkada li amiliha, ini sebagai hal untuk menguatkan amilnya, untuk menguatkan amilnya. Naam. Min athiya bikasil musallasah, dari athiya dengan mengkasro musallasah sa titik tiga afsada, ya. Wala ta'thau, ta'thau itu makna jangan kamu membuat kerusakan, afsada. Baik. Dari ayat ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah, bisa kita ambil faedah diantaranya masru'iyatul istisqa indal haja ilal ma', disyariatkan untuk meminta air, ya, kepada Allah ketika dibutuh kepada air istisqa. Nabi Musa istisqa untuk kaumnya, meminta air untuk kaumnya. Demikian pula tadi kita sebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga istisqa, berdoa, ya, memintakan hujan untuk umatnya. Dan juga dari ayat ini menunjukkan kepada kita istisqa, air itu ketika Allah berikan kepada orang-orang mintanya tidak terkhusus dengan turun hujan. Nabi Muhammad SAW ketika istisqa, ya, orang itu belum berpindah yang minta hujan itu langsung turun hujan. Ya. Dan Nabi Musa alaihissalam di sini bukan turun hujan, memancar dari bawah, ya, memancar dari bawah. Ini menunjukkan ketika istisqa tidak harus air yang turun dari langit, tapi juga bisa mungkin muncul dari bawah, ya, muncul dari bawah, dari mata air. Ya. Nah, kemudian juga bisa kita ambil faedah dari ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala malja' lil khalqi. Allah Subhanahu wa taala malja', tempat berlindung bagi hamba-hambanya ketika memiliki permasalahan. Naam. Wa idh istasqa Musa, ketika Nabi Musa memintakan air. Ini menunjukkan ketika seorang hamba memiliki berbagai macam kesalahan, tempat kembalinya, tempat berlindungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah kasih sayang Nabi Musa alaihissalam kepada umatnya. Wa idh istasqa Musa liqaumih, ketika beliau mintakan air untuk kaumnya. Naam. Juga dari ayat ini isbatu sam'illah, menetapkan sifat mendengar bagi Allah. Nabi Musa istisqa dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa berdoa kepada Allah memintakan air untuk kaumnya dan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menunjukkan menetapkan sifat mendengar bagi Allah Subhanahu wa taala. Idzasqa Musa liqaumi faqul nadrib. Ya, direspon oleh Allah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Juga dari ayat ini menunjukkan kepada kita kamalu qudratillah, kesempurnaan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjadikan batu itu memancar. Nah, memancarkan air sejumlah kabilah yang ada di situ. Baik. Demikian pula ayat ini menunjukkan kepada kita mukjizat tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Baik. Ketika beliau pukulkan batu itu dan memancarkan air, ya. Memancarkan air. Dan ikhwan fillah azani wa a'azakumullah, sebagaimana yang sering kita sebutkan, tidaklah mukjizat-mukjizat yang ada pada para rasul kecuali ngumpul semuanya pada Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah mukjizat-mukjizat yang ada pada para rasul kecuali semuanya dikumpulkan pada Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan lebih dahsyat. Ya, kemarin kita ketika kita bahas terbelahnya laut sehingga Bani Israil bisa menyeberangi, itu terjadi pada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika perang lebih dahsyat lagi, tanpa dibelah pasukan kaum muslimin bisa berjalan di atas lautan. Ketika di sini Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya dan memancarkan air, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa memancarkan air lewat jari jemari beliau. Nah, tidaklah mukjizat yang ada pada para rasul kecuali semuanya terkumpul pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu lebih besar, lebih dahsyat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala pancarkan batu itu menjadi 12 mata air, ya, yang semuanya mencukupi untuk kabil yang ada di situ sehingga mereka satu sama yang lainnya tidak berebut, ya, karena ada jatah masing-masingnya. Baik, di sini ada faedah, ada hikmah di situ. Kenapa kok memancarkan sejumlah kabilah yang di situ? Ibtiat anil adawa. Ini menjauhkan dari permusuhan. Ya, enggak saling rebutan. Karena biasanya sama-sama butuh, ya, bisa berebut. Ini tidak. Semuanya ada jatah masing-masingnya, tidak perlu berebut. Tidak akan timbul bagdha, kebencian, permusuhan satu dan yang lainnya. Karena mereka masing-masingnya sudah punya jatah sendiri-sendiri. Naam. Tidak bisa kita bayangkan kalau itu memancarkan hanya satu, padahal yang butuh banyak, bisa terjadi peperangan di antara mereka. Maka ini termasuk hikmahnya Allah pancarkan sesuai dengan jumlah kabilah yang ada di situ. Baik. Ini ikhwan fil din azani wa a'azakumullah. Kemudian yang terakhir, tahrimul ifsad fil ard. Haram yang membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Wala ta'thau fil ardi mufsidin. Haram yang membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Termasuk membuat kerusakan di atas muka bumi adalah perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat yang dijalankan oleh hamba-hamba Allah itu akan merusak bumi. Naam, wallahu a'lam bissawab. Baik. Setelahnya nanti masih kita akan berbicara tentang Bani Israel, ya, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Wallahu a'lam bissawab wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taqabbalu barakallahu fiikum.